manusia yang paling hebat di dunia adalah wanita. Pengorbanan seorang wanita tidak terhitung, apalagi bila sudah menjadi seorang ibu. Keistimewaan wanita dari kacamata Islam memang luar biasa. Allah sangat memuliakan wanita yang berjuang untuk melahirkan buah hatinya, kemudian mendidik dan menjadikannya seorang anak berbakti. Wanita juga merupakan makhluk suci yang harus dihormati. Karenanya, wanita juga berhak untuk bekerja dan mendapat kenyamanan. Walaupun wanita berhak untuk bekerja, namun tak boleh melupakan kodratnya untuk mendidik putra-putrinya. Surga di bawah telapak kaki ibu menjadi sebuah perwakilan kecintaan Allah pada para ibu di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam muhasabah pagi hari ini. Sekarang kita berada di Masjid Pondok Pesantren Kulliyatul Quran Al-Hikam Depok. Dan di masjid ini telah hadir pula ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah dari Provinsi Lampung. Hadir juga Majelis Taklim Muslimat NU Pondok Cabe. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini maupun pemirsa yang ada di rumah, Allah akan memberikan keberkahan kehidupan bagi kita semua. Amin. Pemirsa dan ibu-ibu semua, kita tadi sudah lihat tayangan bagaimana sesungguhnya Islam memberikan kemuliaan kepada perempuan. Kita mungkin pernah melihat peristiwa seperti ini. Ibu-ibu seperti ini bekerja keras luar biasa. Biasanya mereka berjualan tengah malam sampai pagi. Mungkin anaknya dan suaminya sudah mendengkur di rumah, ya kan? Mereka bekerja keras karena mereka ingin mendapatkan tambahan ekonomi. Meskipun bagi mereka, ibu-ibu tidak punya kewajiban karena nafkah itu dari suami. Tapi ibu ini mau bekerja keras supaya dia bisa memaksimalkan energi yang Allah sudah berikan kepada mereka. Mungkin kita juga melihat bagaimana ibu penderas getah karet. Sejauh yang saya tahu, biasanya mereka pergi ke kebun karet itu sebelum subuh, karena biasanya jam 4 mereka sudah harus menderas getah karet, karena katanya kalau sudah kena matahari nanti kualitas karetnya menjadi menurun. Mari kita melihat bagaimana kemudian Islam menempatkan perempuan. Ada hadis bunyinya, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah mulia seseorang jika ia tidak memuliakan perempuan, dan tercelalah seseorang jika ia mencela perempuan. Ini adalah posisi Islam menempatkan seorang perempuan. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar cerita Alqamah waladul Aq. Alqamah yang disebut anak durhaka. Dia sebetulnya anak yang baik. Dia sebetulnya anak yang rajin sholat. Tapi pada suatu saat ketika ibunya memanggil, ternyata dia tidak menghiraukan panggilan ibunya. Dan ternyata membekas sekali di hati ibunya. Sakit hati ibunya rupanya tidak selesai ketika malaikat Izrail sudah menjemput nyawanya. Ketika nazaknya lama sekali, ada yang melaporkan kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada sang ibu, maafkanlah anakmu. Karena dari dosa yang menyakitkan ibunya itu, meskipun dia tidak memukul ibunya, dia tidak memaki-maki, karena dia dipanggil lalu dia tidak menghiraukan ibunya, rupanya sangat sakit hatinya itu rupanya tidak tertahan dan tidak termaafkan. Akhirnya ibunya tidak memaafkan. Dalam riwayat itu diceritakan sampai hanya Rasulullah menumpuklah kayu itu. Ketika kayu itu sudah ditumpuk, lalu minyak tanah sudah disiramkan dan kayu ini sudah mulai dinyalakan, ketika Al-Qamah mau dibakar, maka ibunya minta maaf kepada Rasulullah karena tidak memaafkan putranya, maka kemudian ibunya memaafkan putranya. Pada saat itulah Al-Qamah wafat dalam keadaan husnul khotimah karena sudah dimaafkan kesalahan oleh ibunya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, kita akan lanjutkan muhasabah kita pagi hari ini. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan kemuliaan pada seorang ibu. Kita ambil aturannya dulu ya Bu ya, jangan nanti kita melihat, oh bagaimana kalau ibu ternyata menelantarkan anaknya, bagaimana kalau ibunya tidak bisa diteladani dan seterusnya. Tapi kita berangkat dulu dari hadis ini. Hadis ini antara lain kita mungkin sangat sering mendengarkan, ya Rasulullah, mana hakun nas bihusni sahabati, qala ummuka, qala tsumma man, qala ummuka, qala tsumma man, qala ummuka, qala tsumma man, qala abuka. Ketika Rasulullah ditanya, siapa di dunia ini yang kita patut memberikan penghormatan utama, Nabi menjawab, ibumu, sampai 3 kali baru bapakmu. Artinya apa? Ketika Rasulullah memberikan keutamaan penghormatan pada seorang ibu, jangan kemudian semena-mena ibu lalu menyampaikan, lihat nih, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surgamu di bawah telapak kakiku, awas kalau enggak mau ngikuti perintahku misalnya. Tidak semua ibu memang memiliki kemuliaan-kemuliaan itu. Mungkin di antara ibu-ibu jamaah ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elpiana Hamami dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Lampung. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana cara kita menghormati ibu kita sedangkan ibu kita tersebut sering kasar dengan kita? Dan yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal emansipasi, mungkin ada yang lain biar sekalian. Iya, emansipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Lampung. Pertanyaan saya langsung saja Ibu, bagaimana cara menyikapi kita sebagai orang tua apabila anak-anak kita dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat ini, bagaimana cara memproteksi anak-anak kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin saya akan jawab yang nomor 2 dulu. Ketika anak itu ketemu internet, ketika anak itu ketemu laptop, ketika anak itu sekarang pun handphone ya Bu ya, bisa Twitteran, bisa Facebookan dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana memproteksi? Ini memang tidak sederhana, tetapi paling tidak begini. Islam itu mengajak kepada seluruh pendidik, ketika di sekolah, termasuk juga ketika di rumah, maka proses belajar mengajar, di rumah kan juga bisa itu, proses belajar mengajar dilakukan di rumah. Tidak hanya proses tadris, tidak hanya proses taklim, tapi di dalamnya itu ada proses tarbiyah, pengasuhan Ibu. Anak ini tidak bisa diasuh oleh teknologi. Anak ini tidak bisa diasuh oleh televisi. Anak ini tidak bisa diasuh oleh internet. Anak ini tidak bisa diasuh oleh laptop. Nah, ketika ada proses tarbiyah, ada proses takdib. anak ini juga harus diajarkan bagaimana mereka bersopan santun, beradab, bertata krama. Jadi ada taklim, proses pengajaran, ada tadris, proses pembelajaran, ada proses yang mestinya itu bisa dilakukan di rumah, misalnya proses tarbiyah ya Bu ya, pengajaran. Ada proses takdib, mengajarkan anak sopan santun. Nah, proses ini kalau mereka tidak dapatkan di sekolah, mereka juga tidak dapatkan di rumah, maka anak ini akan diasuh oleh teknologi. Mirsa Jahayati rahimakumullah, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Lampung, dari Majelis Taklim Muslimat Pondok Cabe, saya ingin melanjutkan muhasabah kita tadi. Bagaimana kemudian kalau anak ini tidak mendapatkan pengasuhan yang baik? Nah, ini adalah tugas kita bersama. Kalau saya menyebut harus orang tua, bapak dan ibu, lalu lingkungan. Bapak, ibu, lingkungan. Ini harus dijaga kedua-duanya, karena tanggung jawabnya sama besarnya. Jangan merasa karena kemudian dia membawa uang yang cukup besar ke rumah, lalu dianggap selesailah tanggung jawabnya. Tidak demikian, tanggung jawabnya tetap sama meskipun uang yang dibawa pulang besar. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kalau ibu-ibu menyempatkan puasa kalau anaknya sedang ujian, ibu melakukan itu apa enggak? Iya kan? Kita sholat malam, kita puasa kalau anak kita sedang ujian. Kita mohonkan supaya anak kita sukses, ilmunya manfaat barokah. Tapi adakah kemudian kita juga mencoba bersama-sama seluruh para orang tua di negeri ini, ya ibunya, ya bapaknya, bagaimana mereka sama-sama berdoa lah disempatkan, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ini orang tua dua-dua mendoakan, ketemu anaknya, kalau anaknya pintar, ceria, bangga enggak ibu? Bangga. Kalau anaknya lulus cum laude lalu kerja baik, bangga enggak orang tua? Bangga. Ayolah didorong bersama doa ini. Enggak bisa hanya ibu, tapi ibu dan bapak. Lalu bagaimana kalau ibunya ini tukang marah? Ibunya ini suka mukul misalnya. Inilah pentingnya kerabat kita. Kalau anak mengingatkan orang tua ini suka enggak mau diingatkan anaknya, betul enggak? Nah, bisa enggak, kalau masih ada neneknya, mungkin neneknya lah yang mengingatkan. Pokoknya harus ada orang yang dihormati yang mau mengingatkan. Karena apa? Kalau yang diajarkan, diperlihatkan, dipertontonkan kepada anaknya kekerasan, nanti anaknya juga akan cenderung menirukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya sudah tua, lalu kemudian katakanlah sudah lansia, anak ini diminta menyiapkan makanan, lalu anak pun membentak karena dia sibuk. Kenapa? Karena dulu juga begitu, dia suka bentak misalnya. Nah, kita berharap bahwa kita memberikan contoh yang baik, anak-anak juga akan menirukan yang baik. Bagaimana dengan emansipasi? Islam itu sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa kita pada posisi setara. Jadi ada ayat begini, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minan falayughniyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Pokoknya siapa saja yang beriman, mau laki mau perempuan, dia berbuat baik, Allah akan memberikan pahala yang setara. Jadi enggak bisa kalau puasa Senin Kemis perempuan dan laki-laki pahalanya lebih banyak perempuan, tidak sama. Allah akan memberikan pahala derajat yang sama dari pekerjaan yang dilakukan, peribadatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bahwa kemudian kita melihat di tengah-tengah masyarakat masih ada yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Ini persoalan kita, sosial masyarakat kita, sosial budaya kita, sesungguhnya bukanlah persoalan agama, karena agama sesungguhnya tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu mungkin bagus kita ingat bagaimana ketika Haji Wada, Rasulullah mengingatkan kepada seluruh umatnya, lindungi perempuan, ini adalah amanah Allah. ini sudah dihalalkan dengan menyebut nama Allah. Artinya perempuan itu halal ketika dalam proses pernikahan yang sah. Nah, ada penyair dari Mesir menyebut ibu adalah sekolah atau madrasah. Apabila ibu ini menyiapkan anak-anak dengan baik, maka sesungguhnya ibu-ibu bisa menyiapkan generasi yang punya karakter yang unggul. Maka menjadi perempuan bisa terlahir perempuan, tapi menjadi ibu itu tidak mudah. Ibu, insya Allah muhasabah kita kali ini akan kita tutup sampai di sini, dan kita bersama-sama munajatkan hati kita, pikiran kita kepada Allah. Kita berdoa dulu ya Bu ya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudah-mudahan engkau anugerahkan kepada kami ibu-ibu yang solihah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudah-mudahan engkau anugerahkan kepada kami putra-putri yang soleh-solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya Allah ya qadiyal hajat, ya Allah ya rafi'ad darajat, ya Allah ya kafiyal muhimmat, ya Allah ya syafiyal amrod. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikan kami keluarga yang membahagiakan, memberikan keteduhan, dan mengantarkan keluarga kami, keluarga fitini wa dunya wal akhirah, keselamatan fitini wa dunya wal akhirah, kemuliaan fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, mudah-mudahan muhasabah kita pada pagi hari ini akan bermanfaat, mendapat ridho dan barokah Allah. Amin. Ibu-ibu semua, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.